Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha, pada jilid yang keempat dari kitab tersebut, Al-Juz'ur Rabi'u, jilid yang keempat. Kemudian terakhir pembahasannya sampai pada pelajaran yang ke-16, yang sebelum ini. Yang terakhir dibahas yakni pada pelajaran ke-16 pada jilid ke-4 tersebut, dan sekarang insyaallah akan mulai lagi belajarnya pada pelajaran yang berikutnya, melanjutkan pada jilid yang ke-4 ini, yakni ad-darsu as-sabi'a asyara. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Pelajaran yang ke-17. Jadi ini Durusul Lughah Al-Arabiyyah Al-Juz'ur Rabi'u, jilid yang ke-4. Kemudian ad-darsu as-sabi'a asyara, pelajaran yang ke-17. Hiwar, percakapan dalam pelajaran ini. Qala al-mudarrisu, berkata mudarris, sang guru atau pak guru. Ba'dat tahiyyati, sesudah tahiyyah, sesudah salam, penghormatan atau salam. Mudaris berkata atau di sini bertanya, Aina Williamu, di mana William? Nama dari Inggris, dari Eropa, William. Jadi nama asing bagi orang Arab. Aina Williamu, di mana William? Perhatikan keadaan huruf akhir pada kata ini dan juga pada contoh-contoh yang berikutnya nanti, keadaan huruf akhirnya, harakat pada huruf akhir itu, perhatikan apakah itu nanti tanwin ataukah tidak. Itu nanti yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Berikutnya, qala Marwanu, Marwan berkata, Marwan, kalau ini nama Arab, bukan ajam, bukan dari luar Arab, tapi ini dari Arab. Hanya saja di sini juga tidak tanwin, Marwanu, qala Marwanu, Marwan berkata, safara ila Makkata, ma'a aqribaihi alladzina ja'u min Londana. Safara ila Makkata. Dia safar, dia bepergian. Siapa tadi? William, yang ditanyakan tadi William. Pak guru menanyakan di mana William? Kemudian Marwan menjawab, safara ila Makkata. Dia, yaitu William, safar, bepergian ke Makkah. ma'a aqribaihi. Ya, ma'a aqribaihi, bersama dengan kerabat-kerabatnya. Alladzina ja'u min Landana. Ya, alladzina ja'u min Landana, yang mereka datang dari London. Dari London, ibu kota Inggris. Ya. Jadi kerabat-kerabat William itu datang, ya, dari London. Ya. Ini. Jadi dia, yaitu William, pergi bepergian atau safar ke Makkah bersama kerabat-kerabatnya yang datang dari London. Qala al-mudarrisu, kaifa halu Jurjin? Kaifa halu Jurjin al-yawma? Kaifa halu Jurjin al-yawma? Bagaimana keadaan? Ya, kalau di sini orang Arab mengatakan Jurjin, Jurjun. Ya, karena di sini majrur ya, Jurjin. Kalau marfu ya Jurjun. Apa? Josh. Ya, Josh, ya, nama Inggris atau nama Barat, ya, nama Eropa. Josh. Ya. Kaifa halu Jurjin? Bagaimana keadaan Josh? Al-yauma, pada hari ini. Ya. Kanat bihi humma. Ya. Kanat bihi humma. Ya. Kanat, keadaannya di waktu lampau. Ya. Mungkin kemarin atau ya, beberapa hari sebelumnya. Karena di situ tadi Pak Guru menanyakan al-yauma, pada hari ini. Berarti kanat di sini. Ini bentuk madhi, ya, fi'il madhi, artinya waktu yang lampau, ya, sebelum hari ini. Karena tadi Pak Guru mengatakan al-yawma. Ya, pada hari ini. Berarti kanat di sini waktu lampau yang terkandung padanya adalah waktu sebelum hari ini. Ya, sesuai dengan konteks pembicaranya tadi. Ya, itu bisa difahami demikian ya. Walaupun tidak menyebutkan amsi atau yang semisalnya, tetapi bisa difahami dari konteks yang tadi. Jadi kanat bihi humma, ya, kemarin, ya, jadi yang menunjukkan makna kemarin tadi bentuk madhi, ya, kanat, kemudian juga tadi ucapan mudhari sebelumnya al-yawma, ya, jadi waktu yang lampau sebelum hari ini. Ya, jadi kanat bihi humman, kemarin atau mungkin beberapa hari yang lalu juga bisa. Yang jelas waktu yang lampau sebelum hari ini. Ya, jadi kemarin ya, dia apa? Kanat bihi humma. Ya, dia terkena humma, ya, demam, sakit panas atau demam. Ini. Berikutnya, qala Bilalun, lalu Bilal berkata menjawab, huwa al-yawma ahsanu walhamdulillahi. Huwa al-yawma ahsanu walhamdulillahi. Huwa al-yawma ahsanu, dia hari ini, ya, pada hari ini ahsanu, lebih baik. Ya. Dia, yaitu Josh tadi, hari ini, pada hari ini ahsan, lebih baik, lebih bagus. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah. Ya, semua pujian milik Allah, untuk Allah. Ini. Berikutnya, qala al-mudarrisu, hadhihi dafatiru Talhata wa Yazida wa Umara wa Ma'di Kariba. Ya, ini nama-nama di antara nama-nama murid siswa atau ya mahasiswa ya kalau di tingkat tinggi, perguruan tinggi. Hadhihi dafatiru Talhata. Ini adalah buku-buku tulis Talhah. Wa Yazida, Yazid. Wa Umar, Umar. Wa Ma'di Kariba, dan Ma'di Karib. Ini nama orang ya, nama orang. Ya, ini tadi apa? Nama-nama dari pelajar atau mahasiswa dalam kelas tersebut. Ini adalah buku-buku tulis milik Tolhah, Yazid, Umar, dan Ma'di Karib. Aina hum, di mana mereka? Aina hum, di mana mereka? Qala Yazidu, Yazid berkata, ha nahnu ulai. Ha nahnu ulai ya ustadu. Ini kami, inilah kami. Wahai ustad, wahai pak dosen. Karena di sini konteksnya apa? Di perguruan tinggi atau yang setingkat dengan itu, maka di sini ustad maknanya dosen. Kalau di Indonesia ya. Ha nahnu ulai ya ustadu. Inilah kami, ini kami, wahai pak dosen. Ya, wahai pak dosen ya. Kalau di tingkat madrasah atau di tingkat sekolah ya nanti diartikan wahai guru, wahai pak guru. Ya. Berikutnya qalal mudarrisu taktubuna fi dafatirikum. Ya. Taktubuna fi dafatirikum asya'a la silata laha bidarsi. Taktubuna fi dafatirikum asya'a la silata laha bidarsi. Ya, kalian menulis. Ya, taktubuna, kalian menulis. Fi dafatirikum, di buku-buku tulis kalian. Asya'a, apa? Hal-hal. Nah, sesuatu-sesuatu. Ya, maksudnya apa? Hal-hal. Ya, artinya tadi ya, sesuatu secara umum apa saja ya, jadi hal-hal atau sesuatu la silata laha bidarsi, yang tidak ada silah, tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya laha dengannya, bidarsi dengan pelajaran. Jadi dia sesuatu tadi, hal-hal atau apa-apa yang ditulis tadi, itu tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Ya, la silata laha bidarsi, tidak ada hubungannya padanya ya, sesuatu atau hal-hal tadi, apa-apa yang ditulis tadi dengan pelajaran. Kemudian Ma'di Karibu, Ma'di Karibu, Ma'di Karib mengatakan, qala nasma'u min ulama'a ya, nasma'u min ulama'a masaila syar'iyatan aw nahwiyatan ya, fanaktubuha fi hadhihi dafatiri ya, fanaktubuha fi hadhihi dafatiri ya, nasma'u, kami mendengarkan, min ulama'a, dari para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Ini nakirah ya, artinya umum, tidak merujuk pada orang-orang tertentu, tapi di sini ya bentuknya nakirah jadi umum. Jadi kami mendengar dari para orang ulama, yaitu para orang-orang, dari orang-orang yang berilmu. Masaila syar'iyatan, permasalahan-permasalahan syar'i ya, masalah-masalah syar'i yang terkait dengan syariat Islam. Au nahwiyatan, atau yang terkait dengan nahwu, masalah-masalah yang terkait dengan nahwu. Fanaktubuha fi hadhihi dafatiri ya, fanaktubuha fi hadhihi dafatiri, maka kami, maka atau lalu kami menulisnya, menulis permasalahan-permasalahan tersebut fi hadhihi dafatiri, dalam buku-buku tulis ini. Qala al-mudarrisu al-ahsanu an tukhassisu li hadhihi al-masaili dafatira mustaqillatan. Al-ahsanu, yang terbaik, yang paling baik, yang paling bagus. Antukhassisu lihadihil masaili, bahwasannya ya, kalian itu mengkhususkan. Antukhassisu, kalian mengkhususkan lihadihil masaili, untuk masalah-masalah ini. Dafatira mustaqillatan, buku-buku tulis yang tersendiri. Jadi yang paling bagus, yang paling baik, ya, kalian itu mengkhususkan untuk masalah-masalah ini, ya, itu buku-buku tulis yang tersendiri. Jadi kalian mengkhususkan buku-buku tulis tersendiri untuk masalah-masalah ini, tidak dicampur. Ya, jadi catatan tadi yang mereka mendengarkan dari luar, artinya para ulama yang tidak dalam kelas itu ya, maksudnya mereka mendengarkan dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu tentang masalah syar'i, masalah-masalah syar'i ataupun masalah-masalah nahwu, itu mereka menulisnya di buku tulis yang juga digunakan dalam kelas ini, tercampur dengan catatan yang dalam kelas yang disampaikan oleh guru atau dosen mereka. Lalu sang mudaris, sang dosen ini menasihati, ya, yang paling bagus, yang paling baik itu kalian itu mengkhususkan buku tulis tersendiri untuk masalah-masalah ini tadi, tidak dicampur tapi tersendiri. Jadi masing-masing punya buku tulis tersendiri. Ya, ini. Berikutnya, iqra. Ad-darsa ya Marwanu, iqra. Ad-darsa, iqra'id darsa, iqra'id darsa ya Marwanu, bacalah pelajarannya wahai Marwan. Qala Marwanu, Marwan berkata, yaitu membaca pelajaran yang disampaikan pada kesempatan kali ini tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi ada beberapa ayat yang disebutkan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini ya, Marwan disuruh membaca pelajaran-pelajaran di sini, yaitu beberapa ayat-ayat Al-Quran. Lalu dia memulai dengan bacaan isti'adah, ya, meminta, memohon perlindungan kepada Allah, atau juga disebut bacaan apa? Ta'awud, ya, ta'awud ini, yaitu meminta perlindungan kepada Allah. Yaitu ini ucapannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini adab dalam membaca Al-Qur'an, ya. Itu dimulai dengan isti'adzah atau ta'awudz ini. Ayat-ayatnya, ya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan ini di surah Al-An'am ayat yang ke-152. Ya, wa idza qultum, dan jika kalian berkata, fa'dilu, maka berbuat adillah. Ya, fa'dilu, maka berbuat adillah. Ini perintah Allah kepada hamba-hamba yang beriman untuk berbuat adil. Ketika berkata, mengatakan sesuatu atau menetapkan suatu hukum. Walau kana dza qurba, walau kana dza qurba, walaupun ya, dia mempunyai hubungan kekerabatan. Walaupun dia itu adalah kerabat. Ya. Mempunyai hubungan kekerabatan keluarga. Tetap harus berbuat adil atau berucap dengan ucapan yang adil. Ya, tidak pilih kasih karena ini keluarga, karena ini kerabat, kemudian dibela, kemudian diucapkan ucapan yang tidak adil, yang tidak benar, yang tidak hak, hanya sebatas karena kekeluargaan tadi atau karena kekerabatan. Tidak demikian. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman ini tadi, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Dan jika kalian berkata, mengatakan sesuatu, maka berbuat adillah, berlakulah adil, walaupun dia itu adalah kerabat. Ya, walaupun ya pada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan ini. Itu ya. Berikutnya ayat yang berikutnya. Faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka Musa, Nabi Musa alaihi salam, raja'a kembali ila qaumihi kepada kaumnya. Ghadbana dalam keadaan marah. Asifa dalam keadaan sedih. Antara marah dan sedih. Ini, jadi Nabi Musa alaihi salam kemudian kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih. Ya. Atas kelakuan kaumnya ketika ditinggal Nabi Musa alaihi salam. Ini. Ini di surah Thaha ayat yang ke-86. Berikutnya ayat yang berikutnya. Wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Ya, ayat yang terkenal ya di surah An-Nisa ayat yang keempat, ayat yang ketiga. Wa in khiftum, dan jika kalian itu takut, kalian itu khawatir, alla taqsitu fil yatama, bahwasanya kalian tidak berbuat adil, tidak bisa berbuat adil fil yatama dalam anak-anak yatim atau anak-anak gadis ya, yang perempuan ya, anak-anak gadis yang yatim. Ya. Ya, ada tafsirnya insyaallah nanti bisa dibuka di sana. Fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah ya wanita-wanita yang baik untuk kalian. Masna dua, dua-dua. Watulasa tiga-tiga. Waruba'a empat-empat. Ya, artinya nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian, dua orang atau tiga orang atau empat orang. Ini ya di surah An-Nisa ayat yang ketiga. Kemudian berikutnya, qala Umaru. Umar berkata atau bertanya di sini, ya ustadu, wahai ustad, wahai pak dosen, kam maknan li in li ya, kam maknan li in, berapa makna, berapa jumlah makna untuk in ya, berapa jumlah makna pada in atau untuk in. In itu ada berapa makna? Qala al-mudarrisu, lalu mudaris menjelaskan, mengatakan, ta'ti in li ma'anin. Ta'ti in li ma'anin. In itu datang atau hadir atau muncul li ma'anin, untuk beberapa makna. Jadi li itu datang, muncul untuk beberapa makna, mempunyai beberapa makna. Minha asyartu. Ya, di antaranya adalah, di antara makna-makna in, asyartu, yaitu syart. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan dia, ucapan Allah Ta'ala, wa in khiftum. Wa in khiftum. Dan jika kalian takut, jika kalian khawatir. Nah, di sini in adalah syarat. Ini menunjukkan makna syarat. Jika kalian takut, jika kalian khawatir, ini syaratnya. Maka nanti akan ada jawab syaratnya. Tadi dalam ayat di surah An-Nisa, wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu Ini fankihu, ini jawab syaratnya. Maka nikahilah. Itu. Wa in khiftum, jika kalian khawatir, jika kalian takut, ini sebagai syaratnya. Kemudian jawabnya tadi fankihu, maka nikahilah. Nah, itu ya. Ini tadi apa? In yang bermakna syarat. Ya. Menunjukkan syarat. Syarat, ada syarat, ada jawab. Itu tadi ya. Ayat. Wa minha an-nafyu, dan di antaranya, yaitu di antara makna-makna in, an-nafyu adalah nafi. Ya. Jadi apa? Peniadaan atau pentidakan. Menidakkan atau meniadakan, itu nafi. Kama fit tanzili, sebagaimana dalam at-tanzil, yaitu Al-Qur'an. In hadza illa qaulul bashari. In hadza illa qaulul bashari. Tidaklah ini. Jadi in di sini bermakna nafi. Bermakna apa? Tidak. In hadza, tidaklah ini. Illa qaulul bashari, melainkan ya, qaulul bashar, ucapan manusia. Ya, jadi in hadza illa qaulul bashari, tidaklah ini melainkan hanya ucapan manusia. Jadi di sini in bermakna nafi. Untuk nafi, untuk mentidakkan. In hadza, tidaklah ini. Artinya ini tidak atau bukan sesuatu, melainkan hanya sekedar ucapan manusia. Ya, ini. Di surah Al-Muddatsir ayat yang ke-25. Kemudian berikutnya, wa ta'ti mukhaffafatan. Wa ta'ti mukhaffafatan min inna. Ya, makna in yang berikutnya adalah apa? In itu datang ya, mukhaffafatan, yaitu sebagai mukhaffafah, yang diringankan. Ya, sesuatu yang diringankan. Min inna, dari inna. Jadi in itu datang, in itu ada atau muncul, itu sebagai bentuk yang diringankan dari inna. Jadi apa? Lafaz yang diringankan dari inna. Jadi asalnya adalah inna. Inna itu secara asal ada tasydid pada huruf nun, inna. Nah, kemudian dari lafaz ini kemudian dia diringankan. Mukhaffafah, diringankan. Yaitu apa? Tasydid tadi kan tasydid ya, inna. Nah, kemudian tasydidnya dihilangkan menjadi tidak tasdid. Ya. Kalau tasdid itu kan dua huruf ya. Inna, ada dua huruf nun di situ. Kemudian diringankan menjadi satu, yaitu menjadi nun yang sukun saja. Inna menjadi in. Ya, ringan. Ya, kalau inna artinya dia ada apa? Beberapa lafaz atau beberapa bunyi inna dengan nun yang tasydid mendengung juga, kemudian diringankan menjadi in, kan lebih ringan, lebih mudah atau lebih ringkas. Ini jadi in itu terkadang merupakan bentuk ringan, lafaz yang ringan dari inna. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Ta'ala, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. In di sini apa? Ini di surah Yusuf ayat yang ketiga, ai wa innaka kunta. Jadi in kunta itu aslinya atau maknanya sesungguhnya adalah wa innaka kunta, dan sesungguhnya engkau, atau dan sungguh engkau, itu ya. Jadi tadi ayatnya wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan sungguh atau sesungguhnya engkau itu ya, min qablihi, dari sebelum ini, laminal ghafilin, sungguh termasuk orang-orang yang lalai. Ini jadi dalam ayat ini in adalah bentuk ringan dari inna. Ini Maka tadi diartikan atau dimaknai dengan apa? Sungguh atau sesungguhnya. Ini. Nah, untuk mengetahui apa makna in dalam suatu kalimat, maka tentu perhatikan siyakul kalam, perhatikan konteks kalimatnya, qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut terkait dengan apa, kemudian apa kata-kata yang sebelum ataupun sesudahnya, kemudian pembahasannya tentang apa dan seterusnya, itu diperhatikan sehingga di situ akan tampak makna dari in tersebut. Apakah itu in untuk syarat, ataukah in untuk nafi, ataukah itu in yang tadi merupakan bentuk ringan ya, dari inna, lafaz yang ringan dari inna, ya itu ya. Jadi perhatikan tadi apa siyakul kalam. Berikutnya, qala Thalhatu, Thalhah berkata, ma makna qawsi quzaha, ma makna qawsi quzaha, apa makna dari qaws quzah? Ya ustadu, wahai ustad, wahai pak dosen, wahai pak dosen, apa makna dari qaws quzah? Apa qaws quzah? Pelangi, ya. Qaws quzah itu pelangi, ya. Qaws itu kan busur, ya. Ya, ini maknanya pelangi. Qala al-mudarrisu, huwa qausun min nurin yadharu fis samai tara fihi alwanat taifi mutatabi'atan. Ya, mutatabi'atan. Ini. Jadi qaws quzah atau pelangi yaitu apa? Huwa qausun. Dia adalah sebuah qaus, sebuah apa? Lengkung. Ya. Bentuk atau apa semacam garis tanda petik, tapi bukan garis, artinya suatu sesuatu yang melengkung, yang lengkungan ya, seperti busur ya, busur panah itu ya, lengkung, lengkungan ya, qaws ya, lengkungan. Min nurin, dari cahaya ya, lengkungan dari cahaya, sesuatu yang melengkung ya, yang berasal dari cahaya. Yadharu fis sama, yang dia nampak di langit. Ya, tampak, yang dia tampak di langit. Tarafihi alwana taifi. Tarafihi alwana taifi. Engkau melihat padanya warna-warna taif, warna-warna apa? Spektrum. Warna-warna apa? Ya, bias. Mutatabi'atan. Ya. Mutatabi'atan, yang apa, berurutan ya. Jadi lengkungan ya, suatu bentuk lengkungan yang berasal dari cahaya yang nampak di langit ya, dan kau melihat ya, artinya terlihat di situ apa, warna-warna spektrum yang berurutan, apa, merah, jingga atau oranye, ya, kemudian kuning, hijau, ya, nila, ungu ya, kurang lebih itu ya. Jadi warna-warna tadi bias dari cahaya yang berurutan membentuk satu lengkungan yang indah. Subhanallah, ini ciptaan Allah. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Salah satunya ini qaws quzah, pelangi. Jadi sesungguhnya pelangi itu ciptaan Allah. Ya. Jangan dikonotasikan dengan yang buruk, itu kelakuan orang-orang kafir. Ya, secara hakikat sebenarnya pelangi itu sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, itu ciptaan Allah, ya, Maha Karya Allah Taala. Ya, ini. Berikutnya, qala Nuhun, kemudian Nuh ini berkata, salah satu muridnya Nuh berkata atau bertanya, ma makna zuhala ya ustadu, ma makna zuhala ya ustadu, apa arti dari zuhal, wahai pak dosen, ya, apa makna atau apa arti zuhal? Qala al-mudarrisu, lalu mudaris, sang dosen mengatakan, menjawab, huwa ahadul kawakibi, huwa ahadul kawakib, dia adalah salah satu dari bintang-bintang. Kawakib, bintang-bintang. Jadi Zuhal itu nama salah satu bintang. Ya. Kalau di Indonesia apa? Bintang Kartika. Atau yang semisal itu ya. Nanti bisa dicek lagi. Itu ya. Jadi yang jelas Zuhal. Ya. Zuhal. Ini adalah nama salah satu bintang-bintang yang ada di langit, di angkasa sana. Baik. Berikutnya, yadkhulu syabun, ya. Masuk seorang pemuda. Jadi kalau mufrad itu syabun, itu mufrad, seorang pemuda. Jamaknya apa? Syababun. Ya, syababun, syabab itu jamak dari syabun. Syab itu mufrad, seorang pemuda. Kemudian jamaknya syabab, para pemuda. Ini ya, jadi banyak orang yang salah mengartikan syabab itu diartikan seorang pemuda, itu keliru. Syabab itu jamak para pemuda, ya, maka tentunya akan dia dihukumi dengan jamak, ya, sifatnya jamak, yang dhamirnya jamak dan sebagainya. Kalau yang dikehendaki mufrad, yang diinginkan mufrad, ya berarti syabun, syab ini ya. Yadkhulu syabun, ya, seorang pemuda masuk, ya, masuk kelas. Hua, dia, yaitu pemuda tadi, yang masuk tadi, mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan terlimpahkan, tercurahkan kepada kalian. Ya, dan juga rahmat Allah dan barakah-barakahnya. Ana talibun jadidun min Afghanistana. Ana talibun jadidun. Saya adalah pelajar atau di sini mahasiswa ya, tingkat tinggi, berarti dia mahasiswa. Ana talibun jadidun, seseorang mahasiswa yang baru. Min Afghanistana, dari Afghanistan. Ya, min Afghanistana, dari Afghanistan. Wasmi Syahun. Wasmi Syahun, nama saya, dan nama saya adalah Syah. Ya. Nama saya adalah Syah. Qala al-mudarrisu wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh, menjawab ucapan salam tadi. Ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan. Ini ahlan itu apa? Keluarga, arti secara lafaz ya. Kemudian sahlan itu maknanya kemudahan. Ini satu ungkapan yang digunakan orang Arab untuk menyambut orang lain yang datang. Ahlan wa sahlan, keluarga dan kemudahan. Maksud itu kalau arti harfiahnya ya, maksudnya engkau mendatangi keluarga, artinya dianggap seperti sebagaimana keluarga, kemudian engkau akan mendapatkan kemudahan. Itu makna asalnya demikian. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini diartikan apa? Arti secara makna ataupun penggunaan yang biasa digunakan oleh orang Indonesia untuk menyambut apa? Selamat datang. Ini ahlan wa sahlan, selamat datang. Adapun arti aslinya tadi secara lafaz, ahlan wa sahlan, ahlan itu keluarga, sahlan itu kemudahan. Maksudnya ya, ini diucapkan pada tadi yang disambut, Anda itu mendatangi atau menemui keluarga. Artinya orang yang berbicara ini menganggap ini sebagai keluarga, seperti keluarga. Kemudian sahlan, kemudahan, artinya Anda akan mendapatkan kemudahan. Ini suatu bentuk ungkapan yang menunjukkan kedekatan hubungan antara pembicara dengan yang disambut tadi ya. Ini dalam budaya orang Arab seperti ini ya. Berikutnya, min ayyi madinatin, min muduni Afghanistana anta. Min ayyi madinatin, min muduni Afghanistana anta. Dari kota mana di antara kota-kota Afghanistan engkau? Engkau ini berasal dari kota mana di antara kota-kota di Afghanistan? Syahun, qala Syahun. Syah ini berkata, pemuda tadi ya, yang dari Afghanistan, dia bernama Syah. Ia mengatakan ana min balkha. Ana min balkha. Ya ustadu, saya dari balkh. Balkh. Saya berasal dari Balkh. Ini salah satu kota di Afghanistan ya, Balkh. Ini. Berikutnya, yadkhulul muraqibu wa yusallimu. Ya, muraqib, pengawas. Ya. Di ma'had tersebut itu masuk wa yusallimu dan mengucapkan salam. Ya, makna yusallimu di sini adalah mengucapkan salam sesuai dengan konteksnya. Masuk kelas, ya tentu akan mengucapkan salam. Ya. Ini. Berikutnya, qala al-muraqibu muraqib, sang pengawas ini mengatakan afil fasli karasiyu wa makatibu kafiyatun. Afil fasli karasiyu wa makatibu kafiyatun. Apakah di kelas ini karasiyu, kursi-kursi, wa makatibu dan meja-meja kafiyatun yang cukup? Apakah di kelas ini kursi-kursi dan meja-meja cukup? Qala al-mudarris, lalu mudaris mengatakan la, tidak, nahtaju ila thalathati makatiba ukhra. Nahtaju, kami membutuhkan ila thalathati makatiba ukhra, pada tiga meja yang lain atau tiga meja lagi. Ya, kami membutuhkan tiga meja lagi. Kami membutuhkan tiga meja yang lain. Ya, maksudnya tadi ya, tiga meja lagi kalau dalam bahasa Indonesia semacam itu. Qala al-muraqibu. Berikutnya, yas'alul muraqib mengatakan yas'alul mudiru an Wilyama. Yas'alul mudiru an Wilyama. Yas'alu, ini fi'ilnya, kemudian ada an. Ini maknanya menanyakan tentang, bertanya tentang. Jadi yas'alul mudiru an Wilyama. Mudir itu menanyakan tentang William. Ya, menanyakan tentang William. Ini. Mudir menanyakan tentang William. Bagaimana William? Ini mudir menanyakan demikian. Artinya mudir itu menanyakan ini lewat muraqib, tidak langsung bertanya pada mudarisnya. Mudir tidak langsung bertanya kepada mudaris, tapi dia bertanya lewat muraqib tadi. Kemudian baru muraqib yang bertanya kepada mudaris. Ya, maka tadi maknanya apa? Mudir menanyakan tentang William. Ya. Qala al-mudarrisu, kemudian mudaris menjawab, qul lahu, katakan kepadanya. Ya, qul, katakan. Ini diucapkan kepada muraqib. Lahu, kepadanya, yaitu kepada afwan, lahu, kepadanya, yaitu kepada siapa? Kepada mudir. Jadi qul lahu, katakan wahai muraqib kepadanya, kepada mudir, katakan padanya innahu min ahsani tullabil fasli adaban wa ilman. Innahu min ahsani tullabil fasli adaban wa ilman. Sesungguhnya dia, yaitu William, itu termasuk min ahsani tullabil fasli, termasuk dari mahasiswa yang paling bagus di kelas ini. Ya, kalau diterjemahkan secara makna ya, min ahsani tullabil fasli, termasuk dari mahasiswa yang paling bagus di kelas ini, adaban wa ilman, dalam hal adab dan ilmunya. Yang paling bagus apanya, dalam hal apanya? Kalau dikatakan paling bagus, ahsan tadi, ahsan yang paling bagus itu dalam hal apanya? Apakah fisiknya, ataukah ilmunya, ataukah yang lainnya, ataukah mungkin pakaiannya atau yang lainnya? Maka di sini perlu diperjelas, adaban wa ilman, paling bagus yaitu adabnya dan ilmunya, paling bagus dari sisi adab dan ilmunya. Ini. Jadi apa di sini adaban wa ilman. Adaban itu sebagai tamyiz. Jadi memperjelas supaya tidak rancu tadi. Yang paling bagus adabnya wa ilman dan ilmunya. Ya. Yusma'u raninul jarasi. Kemudian didengar atau terdengar bunyi lonceng, bunyi bel. Ya. Kemudian nadhabul ana ila ma'malil lughati. Kemudian mudaris mengucapkan kepada murid-muridnya, kepada para mahasiswanya, nadhabul ana, sekarang kita pergi ila ma'malil lughati. Ila ma'malil lughati, ke ma'mal, itu laboratorium. Ya, laboratorium, ya, ma'mal. Maka di sini ma'malil lughati, laboratorium bahasa. Lab bahasa. Ya. Nadhabul ana ila ma'malil lughati, sekarang kita pergi ke lab bahasa. Laboratorium bahasa. Ukhruju bihudu'in. Ya. Ukhruju bihudu'in. Keluarlah kalian dengan tenang. Hudu dengan tenang. Ya, tidak gaduh, tidak berisik. Tidak apa? Tidak bersuara. Ya, ini ya. Ukhruju bihudu'in. Keluarlah kalian dengan tenang. Wamshu, ya, wamshu masna masna. Dan berjalanlah kalian dua dua. Dua orang dua orang ya. Berjalan dua orang dua orang. Ini ya. Jadi dengan tertib. Tidak asal-asalan, tidak gaduh, tidak berisik, dan juga tidak apa, bergerombol ataupun terpisah, tidak, tetapi dengan rapi, dengan tertib, dengan teratur, berjalan dua-dua. Ini ya, wamshu masna masla, masna masna, ya, berjalanlah kalian dua-dua, dua orang dua orang. Ini hiwar pada pelajaran ini, pelajaran ke-17 ya, insyaallah. Ini dulu untuk pertemuan kali ini. Kemudian nanti akan ada pembahasan tentang tadi ada beberapa contoh yang sudah disebutkan dalam hiwar. Ini tentang kata-kata yang huruf akhirnya itu tidak tanwin. Ya, isim-isim yang huruf akhirnya tidak tanwin. Itu akan dibahas pada pelajaran ini pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Di situ sudah ada penjelasannya secara ringkas. Insyaallah di lain waktu nanti dilanjutkan ya. Ya. Untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Lafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah dan pertolongannya. Allahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.